kalau dia memetik kata-kata, dia akan memetik kata-kata daripada kata-kata Rasulullah. Ini orang yang meletakkan kecintaan, yang meletakkan kecintaan kepada Nabi mengatasi sekalian makhluk yang lain. Kalau kita mencapai tahap demikian, tahap yang kita sedang bacakan ini, maknanya kita sekarang berada di dalam kelompok wali-wali Tuhan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuk fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Allah, mereka pada hakikatnya tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu, yakni Rasulullah, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka berat dengan apa-apa keputusan yang telah kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut terang-terang bagaimana meletakkan kecintaan, meletakkan Rasulullah pada tempatnya. Sehinggalah Allah mengatakan bahawa tidak beriman kamu. Fala warabbika la yu'minun. Maka demi Tuhan kamu, tidaklah manusia dikira beriman hatta yuhakkimuka, sehingga mereka mengambil kamu sebagai hakim, sehingga mereka rujuk kepada kamu wahai Muhammad dalam apa jua urusan mereka. Fima syajara bainah, dalam apa jua urusan, rujuk pada Allah, rujuk pada Nabi. Ini asas sehingga Nabi kata la yu'minun, mereka tidak beriman. Sehingga Rasulullah dijadikan sebagai sumber rujukan. Apa benda sekalipun, tengok apa yang Nabi kata. Apa benda sekalipun, tengok apa yang Nabi sebutkan. Apa yang Nabi larang, apa Nabi suruh. Apa yang Nabi tak bagi, apa yang Nabi perintahkan. Orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah, Nabilah sandarannya. Kalau kita sekarang membuat sesuatu benda, tidak mengikut sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah, jauhlah kita daripada sifat yang dikasihi oleh Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan yakin kepada ketibaan hari kiamat, dan orang yang banyak menyebut nama Allah. Orang ini akan melihat Nabi adalah contoh terbaik sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai Perdana Menteri, Presiden, sebagai Panglima Perang, sebagai pendakwah, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapa, sebagai seorang datuk, sebagai seorang jiran. Semuanya Nabi ada contoh teladan. Nak tidur Nabi aja, nak masuk tandas Nabi aja, nak main bola Nabi aja, nak berpakaian Nabi aja, hatta nak sikat rambut pun Nabi aja. Nak bercelak berwangi-wangian pun Nabi mengajar. Nak berjalan Nabi aja, nak susun kasut pun Nabi aja. Mana ada satu manusia yang lengkap pengajarannya macam Rasulullah. Sehingga nak berkumur-kumur ambil air semayang pun Nabi ajar. Nak makan Nabi ajar. Berapa jari, berapa kali minum, berapa kali seduk. Bernafas ketika minum, semuanya Nabi ajar. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin pada hari kiamat, orang yang banyak sebut nama Allah, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya, dia akan tiru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tiru daripada cara hidup orang lain. Kerana cara hidup orang lain belum tentu ada keberkatan. Kata-kata orang lain belum tentu ada keberkatan. Makan minum cara orang lain belum tentu ada manfaat. Tetapi apa yang Rasulullah buat, kalau kita tiru, semua dia bermanfaat. Kerana apa yang Nabi buat itu bukan saja-saja, melainkan diperbuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, imam bagi mazhab Maliki, selalu mengajar kitab Muwatta. Kitab Al-Muwatta di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Kitab Muwatta ni dia mengajar. Dialah yang menulis, dia mengajar kitab Al-Muwatta. anak murid dia iaitu Imam Syafi'i menghapus kitab Al-Muwatta'. Tuan-tuan pergi kedai kitab, cari kitab Al-Muwatta'. Ada dua jilid yang tebal. Lebih tebal daripada buku kita sekarang. Dua jilid. Imam Syafi'i menghapus kitab Al-Muwatta' ini word by word. Boleh bayar tuan-tuan daripada muka surat yang pertama sampai muka surat di belakang, dia boleh hafal semua. Ini Imam Syafi'i. Ini alim tuan-tuan. Sebab itu bila dia berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i duduk depan Imam Malik. Imam Malik tengah nak mengaji kitab. Dia ambilnya jari, dicelupnya pada air liur dia dan ditulis di tapak tangan. Apa tok guru cakap dia tulis. Imam Syafi'i ni orang miskin. Mana mampu nak beli kalam, mana mampu nak beli papan tulis, mana mampu nak beli pensel, tak mampu nak beli kertas. Akhirnya pergi mengaji dengan Imam Malik, tulis dengan jari, dakwahnya air liur, papannya ialah tapak tangan. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana mengaji? Imam Malik tengok budak ni, aku mengajak ke main air liur. Dia kata, hai budak, kalau aku mengajar ni, yang kamu main air liur buat apa? Kata Imam Syafi'i yang masih kecil masa itu, saya tidak main air liur tuan, saya menulis apa tuan cakap. Kalau kamu tulis apa yang aku cakap, kamu baca apa yang kamu tulis. Mana nak nampak air liur di tapak tangan? Imam Syafi'i baca tuan-tuan, satu huruf pun tak jatuh. Satu perkataan pun tak tertinggal daripada apa yang Imam Malik sebut. Lantas Imam Malik bertanya, hal anta Syafi'i? Adakah kamu Syafi'i? Ya, saya adalah Syafi'i. Imam Malik kata main duduk sebelah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia boleh tulis, dia boleh baca apa yang dia tulis dengan air liur. Mana ada tulisan? Tapi kenapa dia boleh baca? Sebab dia ingat. Imam Syafi'i, apa yang Imam Malik ajar, masuk sebiji, simpan dalam otak. Saya start 6.5 tadi, sekarang 6.40. Tuan-tuan ingat apa benda? Apa benda yang kita ingat? Kalau suruh ulang balik daripada 6.5 tadi, sampailah 6.40 ni, apa yang kita boleh sebut? Imam Syafi'i daripada 6.5 sampai 7.5, dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik sebut. Sebab itu Imam Syafi'i pada usia 15 tahun sudah boleh menjadi mufti kerajaan Mekah. Mufti di Mekah pada usia 15 tahun. Sampai mufti Mekah kata, kalau apa nak tanya apa-apa, ada masalah apa, kalau tak mau jumpa aku pun tak apa dah, jumpa Imam Syafi'i. Cuma dia menghormati mufti. Bila orang tanya dia, dia tak mau bagi jawapan. Bila tanya mufti, mufti ada. Aku ni siapa? Tapi mufti kata nak tanya dia boleh dah. Sebab siapa? Kealiman yang ada kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah salah seorang daripada anak murid Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kata dia, tengah dia mengajar kitab hadis ni, kitab fiqh ni, ketika dia sedang asyik membaca buku tersebut, tiba-tiba dia digigit kala jengking sebanyak 13 kali gigit. Akan tetapi dia tetap tenang dan tidak berubah. Duduk mengajar di masjid ni tuan-tuan, bukan kapek macam kita. Masjid dia pun bukan ada kapek kipas angin tiang macam kita ni. Mengajar di atas tanah, mengajar di atas pasir. Kadang kalau jengking duduk di atas pasir, dalam pasir main keluar main gigit Imam Malik. Selama dia mengajar ni lebih kurang 13 kali kena gigit kala jengking. Ketika digigit kala jengking, dia tak berhenti dulu. Dia tak berhenti, dia tak menjerit, dia tak kata aduh, sehinggalah habis mengajar. Bila dia melihat bekas gigitan kala jengking pada betisnya, lalu dia mengusap dengan ubat, lalu salah seorang muridnya berkata, wahai tuan, kenapa tuan tidak berhenti ketika tuan membaca kitab tadi? Bila digigit kala jengking, kenapa tak berhenti? Sambung juga sampai habis. Imam Malik menjawab, subhanallah, saya memberhentikan membaca hadis kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana gigit tak seekor kala jengking. Cinta apa macam ni? Rindu apa pada Nabi? Kala jengking gigit pun kamu dah berhenti baca hadis Nabi. Subhanallah. Tentang nak lawan apa Imam Malik dengan kita? Kala jengking gigit kaki dia, tak berhenti kerana sedang membaca hadis Nabi. Kita hari ni, hadis Nabi, berapa banyak yang kita hormat? Berapa banyak kita hormat? Nyamuk mari dalam masjid pun tak nak datang. Tajuk kitab hadis, tajuk pelajaran hadis. Nyamuk gigit, tak mahu orang. Sejuk sikit, tak mahu orang. Belum lagi digigit oleh kala jengking. Kalau main mengaji hadis, main mengaji fiqah, baca tentang hadis Rasulullah, kena gigit dengan kala jengking kita ni, agak-agak tobatlah home, tak main dah surau. Tak nak orang surau tu banyak kala jengking. Tapi Imam Malik ni tuan-tuan, masih lagi mengajar, sampai sepanjang dia mengajar, 13 kali dia digigit oleh kala jengking. Menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah masjid surau, kadang-kadang dia buat buletin. Buletin surau, buletin masjid. Muka depan buletin tu bergambar masjid, bergambar dia punya logo dia, bawah dia tu hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak di pintu. Ada orang yang langkah gitu je. Tak simpan pun hadis. Ada yang ambil baca-baca hadis letak gitu je. Seolah-olah tak ada nilai hadis Nabi bagi dia. Dia pun tak fikir orang pesteh, dia pun tak fikir orang pergi buat printing, dia pun tak fikir orang yang pergi menulis hadis tu. Dan lebih yang dia tak fikir, siapa punya kata-kata. Ni yang kata tak menunjukkan kehormatan kepada hadis Nabi. Apa salahnya ambil, buah dalam pokit lipat, buat balik ke anak-anak, suruh anak baca. Ada semua orang dia masuk saja dalam masjid, dia langkah pula kertas. Dia tengok dia baca hadis tu sambil berdiri. Tak ada nilai apa bagi dia. Ada orang yang menilai kata-kata ahli tafah lebih daripada kata-kata Rasulullah. Ada yang menilai kata-kata pemimpin lebih daripada kata-kata Rasulullah. Ada yang menilai dan menghormati cogan-cogan kata lebih daripada menghormati sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sa'id bin Musayyib pernah ditanya tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia sedang sakit teruk. Sa'id ni demam. Demam ni sampai tak boleh bangun. Orang datang ziarah dia sebagai tok guru, sebagai seorang sahabat Nabi. Orang mari datang tanya dia, ziarah dia, merangkap nak soal kepada dia. Bila orang tanya dia, dia sedang berbaring. Tanya tentang hadis Nabi. Lalu dia berkata, tolong bantu aku duduk. Tidak layak saya menyebutkan hadis Rasulullah sementara saya duduk dalam keadaan berbaring. Tak molek sangat saya baca hadis Nabi dalam keadaan saya melunjur tu. Tolong bangunkan saya. Saya nak duduk. Subhanallah. Dalam keadaan sakit, orang tanya pasal hadis. Dia jawab, dudukkan saya. Tak layak saya untuk baca hadis dalam keadaan berbaring. Imam Malik tuan-tuan, kalau orang datang di rumah dia nak tanya tentang hadis Nabi, dia masuk dalam rumah dia, dia mandi, dia ambil wuduk, dia pakai baju lawa-lawa, baru dia menghadap orang yang datang nak tanya. Bila orang tanya, kenapa tuan ambil wuduk, kenapa tuan pakai baju lawa-lawa, Imam Malik jawab, sebab saya nak baca hadis Nabi. Saya nak bercakap tentang hadis Nabi. Takkan nak pakai baju copa-camping. Takkan nak pakai dalam keadaan busuk badan. Takkan nak baca hadis dalam keadaan tak selesa. Saya pakai macam ni sebab saya sedang nak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda wali tuan-tuan. Kita kalau kita sebut ni Nabi cakap, ada orang jawab, hadis lain tak boleh pakai. Nak cari hadis nak pergi kena aku je. Orang dia marah balik. Kita kata ni bukan saya cakap, ni Rasulullah cakap. Yalah, kalau Rasulullah cakap pun banyak lagi hadis lain. Yang baca hadis ni saja buat apa? Macam nak perli orang dia. Yang ni jauh daripada wali. Wali apa cakap Nabi dia terima. Apa kata Rasulullah dia terima. Dia meletakkan kata-kata Rasulullah lebih daripada kata-kata orang lain. Dia kena lebihkan itu. Dia tak dengar cakap ustaz. Dia takkan dengar cakap tok guru. Dia takkan dengar cakap pemimpin. Dia takkan dengar cakap artis. Melainkan cakap-cakap itu berbetulan dengan cakap Rasulullah. Kalau cakap-cakap manusia tadi tak betul dengan hadis Rasulullah, tolak segala cakap-cakap. Nabi cakap lain, kamu cakap lain. Saya tak boleh ikut. Saya ni bercakap lain. Nabi cakap lain. Tuan-tuan jangan ikut saya. Tuan-tuan kena ikut ustaz yang mengikut Nabi. Tuan-tuan kena ikut tok guru yang mengikut Nabi. Tuan-tuan kena mengikut pemimpin yang pemimpin itu mengikut Rasulullah. Kalau mereka tidak mengikut Rasulullah, tidak sebab untuk tuan-tuan mengikut mereka. Kerana mereka tidak boleh bantu kita di hari kiamat. Mereka tidak boleh bagi syafaat kepada kita di hari kiamat. Dan mereka juga tidak berbetulan dengan Rasulullah SAW. Ini yang menjadi perbandingan kita. Wali-wali Allah, bila mendengar sesuatu perkataan, dia akan refer dengan hadis Rasulullah. Wali-wali Allah, bila dia melihat satu-satu tindakan yang diperbuat oleh sesiapa juga, dia akan menilai daripada sudut Rasulullah buat ataupun tidak. Rasulullah buat ataupun tidak. Ini yang kata wali. Malam ni kita nak baca Yasin umpamanya. Kita nak sambut nisfu Syaban. Betul, bagus baca Yasin, baca. Tapi apa perlu kita baca sampai 3 kali? Adakah hadisnya yang menyuruh kita membaca 3 kali? Adakah? Adakah Rasulullah memperbuatnya? Nak baca boleh, baca sekali pun boleh. Nak baca 3 kali pun boleh. Nak baca 30 kali malam ni pun boleh. Tetapi yang Rasulullah suruh baca ialah warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan cara tertib. Kalau malam ni tuan-tuan baca 3 kali surah Yasin, tapi baca merapu, itu bukan hadis Rasulullah. Itu bukan ayat Quran yang disuruh kita baca dengan tertib. Ada orang yang baca Yasin kali pertama, elok bacanya. Sebab baru pertama. Masuk kali kedua, masuk kali ketiga, dia dah pening. Mulut dah penat, suara dah letih, badan dah tak larat. Akhirnya dia baca merapu. Dia sambung yang tu imam baca hujung je. Tajwid tah ke mana, lintang tukang bunyinya. Yang tu buat apa? Rubbama ayukra'ul Qur'an wa yal Qur'anu yal'in. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran laknat kepada dia. Sebab apa laknat? Sebab tajwid salah. Ibtidak salah, waqaf salah. Jadi kalau tuan-tuan nak baca Yasin pada malam ni, silakan baca. Tetapi pastikan baca dalam keadaan bertajwid. Dalam keadaan tertil. Dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang sibuk baca Yasin. Bagus. Tetapi dibacanya Yasin semata-mata kerana nak tutup catatan amalannya dengan perkara-perkara yang baik. Last sekali amalannya ialah baca Yasin. Sayang tuan-tuan, kalau muka surat buku cantik, muka surat depan cantik, muka surat belakang cantik, tapi kalau isi tengahnya tak cantik, apa nak buat? Buku muka surat depan cantik, muka surat belakang pun cantik, tapi kalau isinya hodoh, apa faedah? Ada orang yang penutup hidup, penutup kitab dia tahu ini cantik, dihabiskan dengan bacaan Yasin, dihabiskan dengan kiamulai. Bagus. Tengah-tengah ni, tengah-tengahnya apa kamu buat? Bukankah Nabi sebut dihimpunkan hadis-hadis tentang malam nisfu Syaban? Rasulullah kata 18 golongan yang tidak akan diterima ibadat, tidak terangkat amalannya pada malam nisfu Syaban. Lebih baik kita membicarakan tentang 18 golongan itu daripada kita sibuk untuk baca Yasin sampai kita terlupa yang kita termasuk salah seorang daripada 18 golongan itu, sehingga Allah menerima, tidak menerima amalan. Malah kitab kita yang nak ditukar pada malam ini pun tak terangkat ke langit. Sebab kita termasuk 18 golongan itu. Apa dia 18 golongan itu? Di antaranya ialah pembunuh. Di antaranya ialah peniaga yang menipu dalam jualan. Mengilat dalam jualan. Yang pertama pembunuh. Orang yang bunuh orang. Yang kedua, peniaga yang mengelak, yang menipu dalam perniagaan. Ni bulan Ramadan nak datang ni, berapa banyak yang pergi meniaga menipu. Tak habis malam, dia pergi jual hari ni. Tak habis kuih malam, dia pergi perangat jual hari ni pula. 5 kuih baru, 5 lagi kuih lama. Bila orang makan, sakit perut. Bila orang makan, gatal kerongkong. Bila orang makan, gatal lidah. Sebab yang semalam punya. Kan menipu namanya itu. Bila orang tanya, ni bila punya lauk? Semalam tak hari ni? Hari ni. mengaku yang hari ini padahal yang semalam ni. Itu nama dia peniaga yang menipu. Amalan dia tidak terangkat pada malam Nisfu Syaban. Perbetulkan balik keadaan itu. Yang ketiganya orang hasad. Orang dengki, orang kianat. Hasad pada suami isteri yang bahagia. Hasad pada orang kaya, hasad pada orang miskin, hasad pada orang berilmu, hasad pada orang yang rajin main mengaji, hasad pada orang yang baik. Tuan-tuan cukuplah dikira hasad bila tuan-tuan sebut padan muka. Dengar ceritanya, dia dah bercerai dengan isteri dia. Ya? Padan muka pun. Itu sudah dikira sebagai hasad. Amalan tak diterima lah kalau tuan-tuan ada satu perasaan hasad yang sedikit dalam hati tuan-tuan. Hasad tengok orang azan. Menyampah pun, nak tidur pun tak boleh, bising dengan azan. Hasad dengan azan. Tak diterima ibadat. Malam Nisfu Syaban sibuk baca Yasin. Tapi hasadnya penuh dalam jiwanya. Yang keempat mengumpat. Orang yang kaki mengumpat. Kata dekat orang. Apa benda pun kata. Panggil kenuri pun mengumpat. Tak panggil kenuri mengumpat. Bila dia jemput kenuri mengumpat, lauknya tak sedap. Itu yang aku makan sakit perut. Selaku untuk mengumpat juga. Bila tak dipanggil, mengumpat juga. Apa saya tak kena panggil? Pada dulu kenuri saya, tiga-tiga anak saya kenuri dia panggil dia. Sekarang ni dia kenuri anak dia, saya haram dipanggilnya. Apalah, mengumpat juga. Ini budaya mengumpat. Tengok orang gemuk diumpatnya, tengok orang kurus diumpatnya, tengok orang putih diumpatnya, tengok orang gelap pun diumpatnya. Orang yang pengumpat tidak akan diterima ibadah. Yang kelima, peminum arak. Yang keenamnya ialah penzina. Yang ketujuhnya, orang yang derhaka kepada mak bapak. Yang derhaka kepada mak bapak. Kalau kita malam ni baca Yasin, tapi dalam masa yang lain kita lawan mak bapak, sia-sialah bacaan Yasin malam ni. Sia-sialah tuan-tuan nak puasa Nisfu Syaban itu. Lawan mak bapak. Apa faedah? Ditengkinya mak dia, dijekahnya bapak dia. Apa faedah lagi tuan-tuan? Yang ketujuhnya apa? Percaya kepada dukun. Percaya kepada bomo yang syirik. Bomo yang menurun. Bomo yang berjampi menggunakan jin. Percaya kepada tangkal. Percaya kepada susuk. Percaya kepada bomo-bomo yang menggunakan peralatan-peralatan dan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelapannya, percaya kepada tukang telek, percaya kepada tukang tenung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada tukang ramal. Kamu kalau beli nombor ni, bahagia. Kamu kalau kahwin pada angka ni, bahagia. 888, bahagia. 08 08 08. Boleh bahagialah rumah tangga kamu. Ini feng shui-nya. Percaya pada benda itu. Dia bukan yang nak ambil percaya pada Nabi. Pergi percaya pada feng shui Cina. Sampai ke dalam rumah dia. Nak letak pokok bunga pun. Dia pergi tanya dekat feng shui Cina. Nak tanam pokok bunga. Nak letak kusyen pun. Pergi tanya pada orang Cina dah. Hari ni orang Melayu kita boleh kurang. Boleh percaya lah. Ini warna banyak bawa ong. Ini number banyak ongnya. Ini nombor banyak tua. Ini you punya rumah sedang. Ini simpang tiga punya. Ini talak bay punya. Ini talak ongnya. Lu jual ni rumah. Kasih jangan beli rumah. Ini simpang tiga. Tua-tua pun jual rumah tu. Pasal tak percaya. Pasal percaya bahawa simpang tiga ni tak elok. Mai malam ni 10 Syaban, baca Yasin. Apa faedah? Yang ke-10, orang yang menggambar-gambarkan. Menjadi pengukir. Menjadi pengukir makhluk yang hidup. Makhluk yang bernyawa. Diukirnya patung. Pekerjaannya mengukir patung. Pekerjaannya mengukir benda-benda yang bernyawa. Ini di antara 18 golongan yang tersebut. 10 pada tuan-tuan. Yang tidak diterima ibadatnya. Sebab tu kita berhati-hati. Sebelum kita sampai pada tarikh itu, lebih baiklah kita bertaubat. Berhenti dan perbetulkan keadaan sebelum amal ibadat kita tidak terangkat ke langit. Oleh kerana itu, kebanyakan orang-orang soleh Kalau melihat tanda dan bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, mereka akan menangis. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tengok tempat Nabi duduk, sementara nak tunggu semayang pun tak boleh. Habis-habis bang, Bilal bin Rabah selalu tengok Rasulullah ada di belakang. Bila Rasulullah wafat, habis dia azan, dia kalih belakang, Rasulullah tak ada. Tak ada Rasulullah tu dia menangis. Selalunya lepas dia azan, dia akan kalih belakang, dia tengok Nabi dah ada lah. Nak jadi imam sembahyang. Bila Nabi tak ada, bila Nabi wafat, dia macam biasa, habis-habis azan tengok. Tengok-tengok tak ada. Dia tak boleh duduk di Madinah. Bilal bin Rabah tak boleh duduk. Pasal apa? Teringat. Tengok rumah Nabi teringat. Tengok rumah Nabi teringat. Tengok tempat Nabi duduk teringat. Akhirnya Bilal bin Rabah keluar daripada Madinah. Pindah duduk tempat lain. Bila orang tanya pasal apa? Tak boleh lupa kat Nabi. Sampailah dia mimpi. Rasulullah tanya dia dalam mimpi. Kamu lama tak ziarah makam apa? Baru Madinah. Baru bila dia balik ke Madinah. Tuan-tuan. Teringat. Bila sampai di Madinah, jumpa cucu dua orang Nabi ni. Cucu dua Nabi ni. Husain, Hasan dan Husain. Kata Bilal, aku bila tengok kamu berdua, saling tak tumpah kamu berdua ni dengan Rasulullah. Teringat balik tuan-tuan. Ni Bilal bin Rabah. Sehinggalah dia azan pada hari itu dalam rekod menunjukkan bahawa hari yang paling syahdu di Madinah ialah hari Bilal bin Rabah balik daripada luar untuk azan di Masjid Madinah. Itulah hari yang paling syahdu sekali. Semua orang pakat menangis kerana teringat kepada Rasulullah dan kerana orang tengok betapa silu dan hibanya Bilal bin Rabah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang begitu meluak-luak sebagai seorang sahabat dengan nabinya. Seorang penyair mengatakan, saya berjalan melintasi di rumah-rumah Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu rumah-rumah di malam hari. Saya mencium setiap yang mempunyai dinding satu demi satu. Bukan kecintaan kepada rumah-rumah ini yang membuatkan hatiku rindu, akan tetapi kecintaan kepada orang yang pernah tinggal di dalam rumah tersebut menjadikan aku rindu kepada mereka. Seorang penyair berkata, bila dia lalu dekat pekan Madinah, dia akan singgah di rumah-rumah. Dia akan pegang rumah-rumah. Bukan dia rindu kepada rumah itu. Dia rindu kepada sahabat-sahabat Nabi yang pernah tinggal dalam rumah itu. Berhenti depan makam Rasulullah. Pegang. Bukan dia rindu kepada makam itu. Dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan yang perlu ada dalam jiwa kita. Kita selalu sebut Nabi Muhammad. Lalu kita selawat ke atas Nabi. Persoalannya, adakah kita tidak pernah teringin nak melihat wajah Nabi macam mana? Bagaimana rupa Rasulullah? Tak teringinkah dalam diri kita nak hidup dengan Nabi, nak jumpa dengan Nabi, nak bercakap dengan Nabi, nak berjiran dengan Nabi? Kita masih ada peluang. Peluang itu hanya kita akan dapat jika kita masuk ke dalam syurga. Kita kalau tengok, dengar seorang juruhebah pun kita rasa seronok. Macam manalah rupa juruhebah. Macam manalah rupa DJ. Kalau lah aku boleh jumpa. Dengan DJ pun kita seronok nak jumpa. Ni, hadis Nabi ni, pernah tak kita perasan? Macam mana rupa Rasulullah? Yang Rasulullah tengok malaikat Jibril bawa dia naik ke langit. Naik ke langit. Satu langit Nabi jumpa seorang laki-laki yang sangat segar. Yang sangat lawa. Nabi tengok laki-laki ini. Jibril kata, Muhammad, itulah Yusuf. Itulah Yusuf bin Ya'qub. Cantik, lawa, bagai bulan purnama bercahaya. Kata Jibril, ya Muhammad, sebenarnya kamu lebih cantik daripada Yusuf. Tetapi Allah sembunyikan kecantikan kamu. Kata Jibril, kamu lebih cantik daripada Yusuf dua kali ganda. Tetapi Allah sembunyikan kecantikan kamu. Kalaulah Allah tunjukkan kecantikan kamu, nescaya manusia tidak akan memandang ke arah lain, melainkan memandang ke arah kamu saja. Takut jadi macam itu. Allah jadikan kamu macam sekarang. Hari kiamat nanti baru nampak macam mana cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bila tengok dia tak tengok lain. Tengok ke Nabi tak teringin pada benda lain. Kalau kita orang yang menjadi wali Allah, itulah keinginan kita. Lebih daripada keinginan yang lain-lain. Keinginan untuk hidup berjiran, berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Satu ketika Nabi menoleh ke arah gunung Uhud, lalu dia berkata, Uhudun, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintai Uhud. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bila tengok bukit Uhud, Nabi kata, Uhud, dia cinta pada kita. Hablun jabalun yuhibbuna. Sebuah bukit yang cinta pada kita. Dan kita juga cinta kepada bukit Uhud. Ada orang yang pergi Madinah. Bila ziarah bukit Uhud, dia tak tanya. Dia tak tanya apa, mutawif tu. Bukit Uhud mana? Yang dia tanya, kurma di mana? Murah. Kata dia berkata, murah. Di sini dia cari kurma. Yang dia sibuk cari kacik Fatimah. Menantu nak salin. Pesannya tu dia berkata di Bukit Uhud di Lemurah. Tu dia datang nak beli kacik Fatimah, tongkat Ali, macam-macam. Tak ada dia kisah mana dia Bukit Uhud. Yang mutawif tu duduk teranglah, tuan-tuan, tentera kafir datang daripada sini, tentera Islam duduk atas bukit sini. Lima tembak kafir ke sana, bila kafir kalah, kafir patah balik, lima turun. Kafir naik atas bukit, tembak lima pula. Yang dengar penerangan dia pun apa? Yang lain ambil gambar. Kespek hitam ambil gambar. Ambil gambar dengan anak, ambil gambar dengan isteri. Isteri rendah, dia tinggi. Ni kepala isteri, ni kepala isteri. Dia buat dua gitu, atas kepala isteri dia. Dia bukan ambil kisah bukit Uhud di mana. Dia tak tahu bukit Uhud ni salah satu bukit yang masuk syurga. Salah satu bukit, salah satu ahli syurga yang masih ada. Yang boleh kita nampak. Tengok dia pun jadi. Ya? Bukan kita suruh puja, pergi makan, pergi cium bukit tu. Tidak. Abu Bakar yang ahli syurga mati, kita tak nampak. Umar ahli syurga, kita tak nampak. Bilal bin Rabah ahli syurga, kita tak tahu di mana. Di mana dia, macam mana rupa dia, kita tak tahu. Osman ahli syurga, kita tak tahu. Ali ahli syurga, kita tak tahu rupanya macam mana. Kita tak tahu rupa dia. Talhah macam mana dia ahli syurga, kita tak tahu. Zubair Al-Awwam ahli syurga, kita tak tahu rupanya macam mana. Abdul Rahman bin Auf ahli syurga yang dijamin oleh Nabi, kita tak tahu rupanya macam mana. Salah satu ahli syurga yang dijamin masuk syurga ialah Bukit Uhud. Depan mata kita, bila Bukit Uhud bakal masuk syurga. Bila buat duduk itu. Bayangkan tuan-tuan. Yang ahli syurga yang lain semua dah tak ada. Yang ada sekarang ni, ahli syurga yang kita nampak tu dalam Bukit Uhud. Sebab ketika berlakunya peperangan Uhud, Nabi kata, bawa balik syahid-syahid ni, syuhada-syuhada ni, bawa balik ke Madinah. Kita ke bumi di Madinah. Tiba-tiba menangis satu suara. Rupa-rupa yang menangis ni Bukit Uhud. Kalau mereka bawa balik ke Madinah, saya pun nak ikut sekali. Saya nak duduk dengan dia. Tolonglah kebumikan di sini. Cakap tuan-tuan, bukit cakap dengan Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Boleh cakap. Kata Rasulullah, kamu duduklah di situ. Kamu salah satu daripada bukit yang masuk syurga. Macam kayu tempat Nabi menyandar ketika menyampaikan khutbah. Bila Nabi menyandar di situ, sahabat tak nampak. Seorang sahabat mengesyorkan Rasulullah, izinkan saya buat satu tiga anak tangga, satu mimbar yang ada tiga anak tangga, supaya senang Rasulullah diri. Eh, baca khutbah, dengar kami ni, nampak kami ni. Kata sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, buatlah. Bila siap mimbar yang baru, yang diperbuat daripada kayu, dengan tiga lapis anak tangga, Nabi berdiri. Sedang Nabi baca khutbah, tiba-tiba dengar suara menangis, dan seluruh sahabat mendengar suara yang merintih. Rupa-rupanya suara yang merintih itu ialah pokok batang kurma yang Nabi selalu menyanda. Dan sekarang bila Nabi baca khutbah, Nabi tak menyanda pada dia lagi. Nabi tepuk dia. Nabi kata, kenapa kamu menangis? Selalunya Rasulullah menyanda pada saya ketika menyampaikan khutbah. Tetapi sekarang dah dapat mimbar baru, Nabi dah tak sanda pada saya. Kata Rasulullah pada dia, kamu nak aku sanda pada kamu, kemudian aku mati, kamu pun tinggal gitu aja, ataupun aku tak sanda kamu dan kamu akan bersama-sama aku dalam syurga. Jawab batang kayu tadi, aku akan pilih syurga ya Rasulullah. Maka diamlah kayu itu, dan Nabi teruskan baca khutbah. Janji masuk syurga dengan Nabi. Kayu pun tuan-tuan, pokok pun nak masuk syurga dan nak jumpa dengan Rasulullah dalam syurga. Apa hena kita ni sangat tuan-tuan, tapi tak ada keinginan untuk sebut nak jumpa Nabi. Mana lebih hena kita ni antara kita dengan batang pokok tadi? Kalau batang pokok, kalau Bukit Uhud ada keinginan untuk hidup dengan Nabi dalam syurga, kenapa kita tidak pernah lafazkan satu perkataan pun, aku nak hidup dengan Nabi dalam syurga. Ini cita-cita aku. Seorang perempuan duduk acara majlis. Dia jumpa saya, dia telefon saya, dia minta by data untuk dibaca sebelum ceramah. Dia tanya, ustaz, ustaz asal mana? Saya pun sebut. Ustaz anak berapa? Saya sebut. Ustaz isteri berapa? Saya pun sebut. Cita-cita ustaz, cita-cita saya untuk masuk syurga. Menung dia. Dia benar ustaz. Ha, benar lah. Apa yang tak benar ni? Ya, masuk syurga ya. Ya, itulah cita-cita saya pun. Tuan-tuan cita-cita apa? Ahli bomba. Budak-budak sekolah dulu ni. Ha, tuliskan cita-cita awak semua ya. Tiga cita-cita cikgu nak. Ahli bomba, askar, polis. Kawan belakang dia pula, polis, askar, bomba. Duk-duk-duk-duk-duk gitu. Macam saya sekolah rendah, saya ingat lagi. Kawan saya sebut apa? Cita-cita apa? Yang di Pertuan Agung. Yang tu orang tak boleh jadi. Melainkan orang tertentu. Ya. Tetapi masuk syurga, semua orang berpeluang. Semua orang berpeluang. Tuan-tuan, dada kecil, tak boleh jadi polis. Tuan-tuan rendah, tak boleh jadi askar. Tuan-tuan ni pitam, tengok darah, tak boleh jadi polis. Tuan-tuan ni kena asap sikit pintan, tak boleh jadi bomba. Tetapi bila masuk syurga, pitam ke, pendek ke, rendah ke, dada kecil ke, tarik nafas besar mana, tak ada bernafas besar mana dada tu, semua boleh masuk syurga. Peluang yang Tuhan bagi adil belakang. Berapa ramai orang yang bercita-cita nak jadi polis, tak boleh masuk. Tarik nafas, tak cukup. Tak ada nafas, lagi tak cukup. Baliklah, kamu makan banyak-banyak ya, kata pegawai saja. Makan banyak-banyak, 2 tahun lagi datang balik, timbang lagi. Bagi tinggi, bagi gemuk sikit ya. Tapi untuk masuk syurga, mana ada Allah cakap macam itu? Kuruskah kita, gemukkah kita, pendekkah kita, dada tak bidangkah kita, semua boleh masuk syurga. Dengan syarat buat ibadat kepada Allah. Adilnya Tuhan. Lapangan yang Allah sediakan cukup adil. Tetapi kita tidak mau berebut lapangan itu. Yang kita nak rebut ialah lapangan persaingan. Sedangkan persaingan tubuh badan ini tidak sama. Nak pergi lawan apa tuan-tuan dengan Olimpik? Nak lawan apa? Nak berenang dengan Mak Saleh? Renti kena. Tengok dada Mak Saleh ni pun 2 kali kita. Tengok kepok dia tu pun, ya Allah. Tuan-tuan nak pergi lawan berenang Olimpik? Nak lawan 100 meter dengan Tyson Gay, renti dia tuan-tuan. Dia boleh 100 meter, Tyson Gay nama dia. Kita cakap jadi Gay boleh. Nak lawan apa? Tengok betih dia, tengok buketul ni. Bau dia buketul ni. Hei, kalau rimau makan kenyang ni, 4 hari tak makan. Nak berlawan dengan kita? Tak payahlah. Muntah hijau kita. Kita 100 meter 12 saat, dia 9.72 saat. Sebab tu Islam tak suruh bersaing dalam bab itu, buang duit. Kok-kok boleh bertahan, kok-kok tidak memerlukan size. Memerlukan skill. Badminton ke, bowling ke, tak apa. Yang tu tak perlu beradu tenaga. Mai nak beradu tenaga dengan langkah kaki yang besar, dengan kuat tangan yang besar, tak bayar lah. Memang berhabis duitnya. Sebab tu Brunei tak hantar skuad Olimpik. Dia tahu lah, kalau dia masuk pun, memang tak ada pingat emas. Bukan kata pingat. Kalau ada pingat yang paling bawah kok, tak dapat Brunei. Senangnya Brunei kata, tak usah hantar. Relax ya tuan-tuan. Tak pernah pun, dulu di Athens pun, Brunei cuma hantar kontijen pegawai. Boleh duduk babai. Bukan ada atlet sokan pun. Sebab dia tahu, tak boleh pergi. Yang kita sibuk nak bagi hantar berjuta-juta, kalah tadi saja nak buat apa? Kalah nak buat apa? Baik hantar cowek sudah. Ini pupuk, tampuk apa semua hari, semua tua-tua bangka, lebih hantar buat apa? Banyak faedah lain lagi tuan-tuan. Yang disuruh beribadat dalam bentuk ni. Bersaing dalam bentuk mencari syurga. Untuk mencari syurga, laki-laki dan perempuan sama padan. Tapi untuk mencari dunia, laki-laki mesti menang daripada perempuan. Nak main bola dengan perempuan, kalahlah perempuan. Nak gusti dengan perempuan, kalahlah perempuan. Nak main badminton dengan orang perempuan, kalahlah orang perempuan. Tetapi kalau nak cari syurga, belum tentu laki-laki menang. Silap-silap hari bulan, perempuan lebih menang daripada kita. Sebab apa? Sebab lapangan untuk mencari syurga terbuka luas. Dataran yang luas, balapan yang pun luas, padang yang pun luas, sama rata, sama adil. Siapa yang rajin saja boleh menang. Sebab tu saya kata tadi, kalau perempuan itu lebih rajin daripada seorang laki-laki, dalam bab beribadat, dia bakal syurga lebih daripada laki-laki. Ini keadilan yang Tuhan bagi. Tapi sayang, yang itu manusia tak nak rebut. Yang manusia nak rebut, yang saya sebutkan tadi. Rebutkan dunia, rebutkan sokan, yang akhirnya kalahlah kita. Sebab saiz badan yang kecil, saiz padang yang tak sama, saiz keadilan yang tidak wujud dan sebagainya. Baik, maha suci engkau. Sehingga gunung-gunung pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung pun mencintai Nabi Muhammad. Sebab tu saya katakan tadi. Mana yang lebih mulia? Antara kita dengan batang kurma, antara kita dengan unta, antara kita dengan gunung. Kalau gunung, unta dan batang kurma cinta pada Nabi, di mana kecintaan kita pada Nabi? Habis tu Ustaz, sudah Nabi tak ada, nak cinta macam mana? Kalau dengan isteri saya, saya boleh tunjuk kecintaan pada isteri saya. Saya pegang dia, saya belai dia, saya suap dia. Dia tak sakit pun saya suap Ustaz, sayang. Dia nak pergi ke bilik air, saya dukung Ustaz walaupun tak sakit. Saya tunggu tepi tandas Ustaz, sayang Ustaz. Bolehlah saya tunjuk sebab isteri saya ada. Sekarang Rasulullah dah tak ada. Saya nak tunjukkan sayang pada Rasulullah macam mana? Macam mana saya nak cium tangan dia? Macam mana saya nak peluk dia? Macam mana saya nak ikut dia? Dia dah tak ada. Memang Rasulullah tidak ada. Tetapi hadis-hadis Rasulullah ada. Tak payah Nabi bercakap untuk kita diam. Nak tunggu Nabi seorang bercakap depan kita baru kita nak diam, tak payah. Cukup orang lain baca apa yang Nabi cakap pun kita kena diam. Tak payah kita nak tunggu Nabi duduk atas kerusi ni. Nabi duduk atas kerusi ni, bila Nabi bercakap baru kita nak diam. Tak payah, Nabi dah wafat. Memadai seorang duduk atas kerusi ni baca satu hadis Nabi, tuan-tuan kena diam dah. Pasal yang dia baca itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hormat pada orang yang baca, hormat tentang apa yang dia baca. Cukuplah tanda hormat. Berapa banyak orang yang tak hormat? Sedang ustaz sedang baca hadis Nabi, dia tidak hormat kepada hadis itu. Dia tak fikir bahawa hadis itu ialah kata-kata Rasulullah. Subhanallah. Kita kalau lagu kebangsaan pun kita diam. Boleh didenda orang. Bercakap tengah lagu kebangsaan dimainkan. Berjalan. Lagu negara ku dimainkan berjalan. Kena tangkap. Denda. Oh, bila lagu kebangsaan tengah duduk nyanyi, pegak diri. Gatai pun tahan. Tak garu lah. Sampai habis lagu kebangsaan. Hadis Nabi. Cuma tengok bila khutbah dibaca. Dan dibaca pula dalam khutbah tu hadis Nabi. Rupa ramai tidak. Ha. Berapa ramai yang duduk main handphone, duduk hantar SMS. Abang tengah baca khutbah ni. Tengah masak nasi, balik gambar nak makan. Malapur. Tengah baca khutbah, duduk teringatkan nasi. Isteri pun balas. Semua dah masak. Semua dah ni dah. Abang balik makan je. Saya tak masak pun, saya beli kedai untuk ganda. Suami jawab balik. Pasal apa? Beli abang nak rasa yang poh punya. Masak lah. Yang poh punya isteri jawab. Yang poh pun poh dah masak. Ikan bilis je goreng. Tengah duduk baca khutbah. Dengar khutbah boleh duduk main. Hadis Nabi sedang berkumandang. Dia boleh main handphone. Di mana adab? Di mana penghormatan? Macam tu nak jadi ahli syurga bersama Rasulullah. Minan nabiyyin wa siddiqin. Renti ke tak? Ay bila doa tahlil minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Ay ya Allah. Kami ni nak duduk bersama-sama dengan orang yang dapat nikmat. Siapa dia? Nabi-nabi, orang syuhada, orang soleh, orang ulama-ulama. Tapi tak hormat. Tak payahlah kita nak hormat tu pergi ke Madinah, pergi tengok makam Nabi saja. Hormat dengan sekarang melaksanakan apa sunnah Nabi. Jadilah. Cinta yang pertama saya katakan tadi, cinta kepada Nabi yang pertama tadi, diam, menghayati, mendengar kata-kata Rasulullah dengan baik. Yang kedua dia melaksanakan apa sunnah Nabi sekurang-kurangnya. Memang kita pergi kerja tak boleh pakai serban, tak boleh pakai jubah. Pasal kita polis. Takkan nak jadi trafik pergi jumpa? Tak, pakai serban, boleh trafik, duduk mengawal lalu lintas. Apa pula ni? Pakai sesuainya untuk mengawal lalu lintas itu, pakai yang trafik dia lah. Sesuai lah. Tahan ini, baru susah, baru lah orang percaya. Tapi kalau tuan-tuan pakai jumpa, pakai serban, tahan. Orang telefon tu, ni ada gangguan ni, tolong tengok ni. Simpang Raja Laut ni ada gangguan. Mari ambulans ni ambil. Tengok. Mereka buka baju ikat ke belakang. Mereka siapa ni? Saya polis ni. Polis apa? Baju orang mana? Memanglah kita tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai serban. Buat kerja. Tapi maaf. Main sembahyang di masjid. Takkan tak boleh tiru satu sunnah Nabi. Dalam bab pakaian. Memang 24 jam kita tak boleh berpakaian macam Rasulullah. Tapi malam, hari cuti, Sabtu Ahad, kuliah subuh, takkan tak boleh letak kiyah balut dengan serban. Ambil jubah balik umrah tu pakai juga, takkan tak boleh langsung. Nak ambil sunnah Nabi. Memang Nabi tidak memakai jubah serban 24 jam. Kadang Nabi pakai seluar. Kadang Nabi pakai kain. Kadang Nabi pakai seluar-seluar apa nama, baju pendek. Baju yang tak sampai jubah, baju yang sampai betis, sampai lutut. Ini pakaian Rasulullah. Ada ketikanya Nabi pakai seluar. Ada Nabi pakai serban. Ada masanya Nabi tak pakai serban. Nabi pakai kopiah saja. Ada masanya Nabi ambil serban, Nabi turunkan ke bawah serban. Nabi tak ikat. Nabi pun tidak serban 24 jam. Jubah 24 jam tidak. Mengikut kesesuaian juga. Mengikut keadaan yang keadaan tertentu. Tapi takkan dalam satu sunnah Nabi, kita tak boleh. Dulu masa kita kerja, tak boleh simpan janggut. Lah dah pencin, takkan tak boleh simpan lagi. Tak ada keinginan untuk tiru sikit janggut Nabi. Dulu masa kita kerja memang ada aturan ya. Tidak dibenarkan menyimpan janggut. Melainkan bagi anggota-anggota daripada keturunan Punjabi dan Singh sahaja. Ha, Singh boleh simpan janggut. Kici-kici lembu jaga. Yang tu boleh simpan janggut. Jambang pun boleh. Main orang Islam tak boleh. Arahan. Dah bencin dah. Takkan tak mau simpan ni. Takkan terbawa-bawa semasa budaya belum bencin. Nak tiru sunnah ni. Jadi mesti ada satu kecintaan kepada kita. Tak banyak benda sunnah yang kita boleh buat. Sedikit yang kita amalkan yang berterusan. Pada satu hari Rasulullah duduk di atas mimbar menyampaikan khutbahnya yang tadi saya sebut. Sehinggalah batang kayu tadi sangat rindu seperti rindunya seekor unta betina yang bunting. Lalu mengeluarkan suara hal keadaannya seperti suara anak-anak kecil yang menangis. Maka Rasulullah pun turun dan meletakkan tangannya pada batang kayu tersebut dan menenangkannya. Sampailah batang kayu tadi terdiam. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. telah memberikan komentar mengenai peristiwa ini dengan mengatakan, sungguh aneh, sangat aneh kalian, batang kayu pun rindu kepada Rasulullah sementara kalian tidak pernah rindu kepada Rasulullah. Ini kata-kata Imam Hasanul Basri. Malah ada orang yang ada satu hari tak sebut nama Nabi Muhammad. Malah ada orang yang hidupnya 70 tahun satu hadis Nabi pun tak hafaz. Tak hafaz 70 tahun hidup satu hadis pun tak hafaz. Tapi semua lagu dia hafaz. Sampai buat pertandingan, jangan lupa lirik. Dia besar sangat lirik. Anda yakin dengan lirik ini? Boleh ingat semua lirik. Lagu Mat Saleh ke, lagu orang putih ke, semua dia ingat. Main hadis lagi, tak ingat. Umat apa ni tuan-tuan? Kanun sana ingat, kanun sini ingat, pasal ini ingat, syekh-syekh ini ingat, semua ingat. Main hadis lagi pun tak ingat. Apa ni? Semua ingat. Nama ini ingat, nama ini ingat, nama ini ingat. Nama pemimpin Venezuela ingat. Pemimpin Perdana Menteri Costa Rica pun dia ingat. Mai tanya dekat dia, Nabi ni nama lain selain daripada Muhammad nama apa? Nabi nama apa? Muhammad. Nama lain bagi dia? Tak tahu. Pemimpin Costa Rica tu nak sebut nama pun susah. Aliango, Elando, Fernando semua dia ingat. Tapi nama lain bagi Nabi dia tak ingat. Cinta apa kata Rasulullah? Salah satu daripada nama Nabi ialah Yasin. Sebab itu dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka balik kepada kamu wahai Muhammad. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu adalah Rasul yang diutuskan. Nampak? Kazim, demi Al-Quran yang bijaksana, kamu tu hamba Allah. Nampak? Balik kepada apa? Pada Kazim itu. Muhammad, demi arahan, kamu ditugaskan pergi ke Somalia. Nampak? Innaka tu kamu tu balik pada nama asal. Bidin, demi negara, kamu ditugaskan pergi berkhidmat di perbatasan. Bidin, demi negara, kamu diarahkan pergi berkhidmat di perbatasan. Kamu tu balik kepada siapa? Balik kepada bidin. Tiba-tiba bidin mati. Tu yang isteri dia nangis. Combir. Abang bidin. Cerita ibu mertua aku. 1962. Ingat tak abang bidin? Yang pergi Ramli buta, teraba-raba, pergi duduk depan rumah. Depan rumah mami. Dereba mami tengok. Ada orang buta mami. Kesian. Bawa dia masuk ke rumah mak. Kan dia masuk dalam rumah duk teriak si combi tu. Duk teringatkan abang bidin. Abang bidin ni lah yang pergi ke perbatasan. Kan combi kena nasihat dengan Pir Ramli. Abang dulu juga ada seorang isteri yang abang sayang. Dia meninggal. Sejak hari itu abang menangis siang dan malam, pagi dan petang. Akibatnya mata abang buta macam sekarang. Kalau combi pun menangis juga, combi pun buta. Itu cerita ibu mertua. Sekadar infuria ya, ataupun info ternak lah. Mungkin maklumat sikit. Baik tuan-tuan, cuba sebut, sebut. Bidin, demi negara, kamu diarahkan ke perbatasan. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, kamu adalah Rasul. Sebab itu ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa salah satu daripada nama-nama Nabi ialah Yasin. Dan satu lagi Taha. Taha, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Taha, tidaklah diturunkan kepada kamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan pada kamu Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu. Sebab itu dua nama ni, kalau tuan-tuan perhati di Masjid Nabawi, dua nama ni ada di dinding Masjid Nabawi, Yasin dan Taha. Yang lain tak ada. Dua nama ni ulama-ulama mengatakan adalah nama yang lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin dan Taha. Sebab itu ada orang bernama Taha Yasin. Nah, tuan-tuan rahmati Allah, bila kita faham macam ni, kita ambil berat sungguh tentang Nabi. Ada orang yang ambil berat tentang Piramli lebih daripada ambil berat pasal Nabi. Nak tiru misai Piramli, nak tiru style rambut Piramli, angan-angan tinggi nak jadilah Piramli. Rambut macam duri dikerinting sendiri, ambil jarum teniti cucuk-cucuk atas pipi. Pasal apa nak jadi macam Piramli? Cara berjalan macam Piramli, cara tidur macam Piramli, cara menyanyi pun macam Piramli. Tapi kenapa tak ambil cara Nabi berjalan? Cara Nabi makan, cara Nabi tidur. Nabi bangkit tidur, Nabi buat apa? Nabi bangkit tidur, Nabi lunjur ke arah kiblat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Nabi baca surah Ali Imran. Nabi sapu daripada badan dia sampai habis ke kaki. Baru Nabi masuk bilik mandi. Bangkit tidur, inna fi dulu baca. Inna fi khalqis samawati. Tiru perbuatan Nabi. Kita bangkit tidur apa? Nampak. Tengah ada orang akak menggeliat aku, isteri sebelah dia bangun juga. Ngantuk lah, puk isteri kena. Pengsan terus isteri. Tak, bangkit tidur bukan cara Nabi. Tidur bukan cara Nabi. Makan bukan cara Nabi. Apa? Tiba-tiba kata saya umat Nabi. Jauh tuan-tuan. Jauh sungguh kita. Masuk dalam rumah bukan tiru cara Nabi. Bekerja amanah bukan cara Nabi. Bekerja sungguh-sungguh bukan cara Nabi. Main-main kerja tu bukan cara Nabi. Sebab ada orang yang faham, dia kata dia cara Nabi. Ni peniaga-peniaga, niaga hari pekan, hari, pasal minggu, pekan malam, pasal malam. Bila kita tanya dekat dia, bagilah kurang sikit. Beli kurang sikit, dia jawab apa? Ni murah kak, saya menega ni memang menega Nabi kak eh. Memang tak ada untung lah. Belah otak. Dia boleh kata saya menega ni macam menega Nabi ni. Memang Nabi tak ambil untung, saya macam tu kak. Ambil untung sikit-sikit dia. Pun bohong. Nabi menega lah paling untung sekali. Amanahnya dia, baiknya dia, toleransinya dia, tolak angsurnya dia. Sampai semua orang mencari-cari. Hari ni Nabi Muhammad buka kedai lah. Pasal baik Nabi tu. Orang tak pergi kedai lain, pergi cari Nabi tu. Sebab tu Khadijah berkenan pada Rasulullah. Dulu orang lain meniaga barang Khadijah. Untung tak macam itu. Bila Nabi ambil untung, bila Nabi ambil perniagaan itu, tolong jual barangan Khadijah, untung berlipat kali ganda. Orang mencari-cari mana dia gerai Nabi Muhammad. Mana gerai Muhammad. Pasal apa? Pasal amanah, baik budi, baik bahasa, untungnya boleh dikira baik. Siapa kata Nabi Muhammad untungnya tak ada atau rugi meniaga? Itu bukan cara Rasulullah. Jadi jangan kita salah faham tentang benda-benda itu. Jangan kita kata Nabi pun macam ini, Nabi pun macam ini. Ya, ya. Buat betul-betul. Nabi takkan buat benda yang merosakkan orang dan Nabi tidak akan buat benda yang merugikan diri dia sendiri. Apa yang Nabi buat, semuanya menguntungkan dia dan menguntungkan sahabat-sahabat dan umat keseluruhannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan masuk pada kuliah-kuliah yang lain insyaAllah. Kadar itu sahaja, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار الجبار المنقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين سمتم عمتك تتكسر بعشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.